Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'an. Para wargi kaum dangu radiroja anu dimulyakeun ku Allahu azza wa jalla, alhamdulillah enjing-enjing ieu dinten Jumaah sakumaha biasa urang patepang deui kanggo neraskeun bahasan ngeunaan kitab Riyadhus Shalihin. Urang ayeuna tos nincak, badai nincak karena hadis anu kahiji dina bab al-ikhlas wa ihdharun niyah. Bab ikhlas sareng ngahadirkeun niat. Hadis anu kahiji ieu katampi ti Amirul Mukminin. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ti isteung rupina ya. Asena di pareman wae. Di Amirul Mukminin Umar ibn Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Yen anjeunna nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuna amal-amal teh gumantung kana niat. Sareng saya sunah setiap jalmi bakal kenging balesan saluyu sareng niatna. Maka sing saha jalmi anu hijrahna niatna ka Allah sareng ka Rasulna, maka hijrahna teh ka Allah sareng ka Rasulna. Sareng sing saha jalmi anu niat hijrahna kanggo dunya anu hoyong diraihna, dipetik atanapi dipimilikna, atanapi niat hijrahna teh hoyong istri anu bade dinikahina, maka hijrahna teh kanggo hal eta. Hadisnya muttafaqun alaih, direwayatkan ku Imam Bukhari. Imam Bukhari dina kitab sahihna ngariwayatkan hadisnya. Dugikan ka dina genep bab, dina genep kali Imam Bukhari nyarioskan atanapi ngutip hadis ieu hampir di setiap bab ibadah. Dina Sahih Bukhari tiasa kapernah ku orang hadisnya nomor umpama nawai 5000 hadis nomor anu kahiji, hadis nomor 54, hadis nomor 2528, hadis nomor 3888 sareng sanes-sanesna. Oke, Imam Muslim na kitab Sahih Muslim hadisna nomor 1807 sareng hadis ieu sanadna sahih. Ieu hadis anu kahiji anu di catetkeun ku Imam An-Nawawi dina kitab Riyadhus Shalihin ieu. Hadis ieu dikawitan ku dua kalimat anu hampir sami. Kalimat nu kahiji innamal a'malu binniat. Sesuna amal-amal teh gumantung kana niat. Ieu kalimat nu kahiji, kalimat anu kaduana wa innama likulli imri'im ma nawa. Sareng setiap jalmi mengukur kenging babales saluyu sareng niatna. Para ulama ikhtilaf naha dua kalimat ieu teh hartosna sami atanapi henteu. Anu leres yen dua kalimat ieu benten hartosna sanes dua kalimat anu sami. Kalimat nu kahiji disebat sebab, kalimat anu kadua disebat akibat atanapi hasil atanapi natijah kasimpulan. Anu kahiji innamal a'malu binniat, maksadna setiap amal pasti didadasaran ku hiji niat. Teu aya jalmi anu berakal ngalaksanakeun hiji amalan tanpa niat. Moal mungkin aya. Jadi setiap jalmi ngalakukeun amal naon oge pasti didadasaran ku niat. Umpamana jalmi ka masjid. Eta pasti niat, aya nu niatna salat, aya anu niatna nukerkeun sendal, aya anu niatna umpamana wae ngincer-ngincer tas jalmi nu nuju salat kitu tanya, maehna pura-pura ngiring salat pas sos takbir nuju ruku nuju sujud nyabet tas terus lompat kabur, aya nu kitu di masjid-masjid ageung mah nya. Tah, janten niatna rupi-rupi. Janten sadayana jalmi ngalakukeun amal teh pasti sabab aya niat. Kumaha upami jalmi ah ka masjid teh bade salat henteu, bade jahat maok henteu, iseng we kitu. Nah eta teh anggar ka masjidna dasarna ni aya niatan mohon niatna iseng. Benan ka masjid ah iseng we pangangguran. Berarti niatna pangangguran. Dumasar kana hal eta maka sadayana amal pasti eta teh aya niatna. Sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniat. Sesuna amal-amal teh pasti gumantung kana niatna. Sehingga para ulama netelakeun lau kallafanallahu amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutaq. Lamun teh ma Allah masian kawajiban ka urang kau ngamalkan hiji amalan tanpa niat, maka berarti orang diwajibkan kau ngalakukan amalan untuk mampu ku orang dilakukan. Dumasarkan hal eta, maka sadayana jalmi anu berakal, ya, ngamalkan amalan naon wae oge, maka berarti aya niat anu nyarengan atanapi anu ngada dasaran eta amalan. Dumasarkan hal eta, maka jalmi anu ngamalkan amalan naon wae oge, pasti amalanana didadasaranku niat. Kadang-kadang ya, niat ieu teh ngalantarankeun hiji amalan teh janten amalan anu luar biasa agungna sanos amalanana asa biasa wae amalan anu enteng anu ringan tapi kusabab niatna agung maka urang dumasar kana katerangan ayat ya sareng hadis-hadis anu sahih. Tiasa terang yen amalan anu niatna agung teh ngahasilkeun pahala anu agung oge sawangsulna. Upami niatna umpamana awon sanos amalna amal soleh maka sanes pahala tapi pahalu. Kumargi kitu amal ieu teh ditinggali nilai agung teuna teh salah sawiosna dina niatna, tina niatna. Niatna sae maka amalanna bakal ngahasilkeun pahala anu ageung. Niatna awon maka sanes pahala tapi malah dosa. Contohna, umpamana dua jalmi ngalakukeun amalan anusami dina waktos nusami dina tempat anusami. Pagigir-gigir. Contoh jalmi anu salat. Sasarengan salat berjamaah. Nya. Anu hiji niatna ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Anu hiji deui riya. Hayang dipuji ku batur mengpeng aya calon mitoha umpamana ya. Teras we dikhusu-husukeun. Bari jeung sesegruk dinangis-nangiskeun acting pura-pura. Ieu dua jalmi ngalakukeun hiji amalan nusami di tempat anusami dina waktos anusami, tapi nilai pahala ieu dua jalmi ibarat bumi sareng langit. Amalna sami, niatna benten. Dumasar kana hal eta, maka niat janten naon, janten dasar tina segala amalan. Eta kalimat anu kahiji, kalimat anu kadoa inna malikul limri immanawa, ia natijah, ia hasil, ia akibat. Lamun hiji jalmi nganiatkan amalan karena Allah. Amalana teh ditujukan ka ngudag kabagjaan di akhirat. Maka insya Allah niatna eta bakal kahontal, bakal kacumponan, bakal dipasihkan ku Allah. Niatna hoyong ngarai ridho Allah. Niatna hoyong bagja di akhirat. Niatna hoyong tiasa neteup pamenteu Allah Azza wa Jalla di akhirat. Maka insya Allah bakal kahontal. Bakal dipasihkan ku Allah naunu diniatkan ke eta jalmi. Anapun, lamun hiji jalmi nya nganiatkan eta amalan kau ngudag-ngudag dunya, maka kadang-kadang tiasa kahontal eta nu diniatkan eta kadang-kadang gagal. Ku Allah upami jalmi ngalakukan hiji amalan diniatkan kanggo dunya, boh amalana amalan dunya sapertos ikhtiar milari nafkah, atanapi amalana amalan akhirat diniatkan kanggo dunya, kadang-kadang ku Allah dipasihkan, kadang-kadang ku Allah teu dipasihkan. Cobi tinggal Al-Quran surah Ali Isra ayat ke-18 Allah ngadawuh, mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Cobi tinggal. Sing saha jalmi anu mikahoyong kauntungan dunya, maka kami enggalkeun eta kauntungan dunya teh dipasihkeun ka eta jalmi ma nasya'u sakahoyong kami liman nurid. Kanggo jalmi-jalmi anu ku kami dikehendaki dipikahoyong. Dina ayat ieu Allahu Azza wa Jalla netelakeun manasya ajalna lahu fiha manasya liman nurid. Kami ku kami disegerakeun dienggalkeun dipasihkeun sakahoyong kami kanggo jalmi-jalmi anu dipikahoyong ku kami. Sanes sakahoyong eta jalmi. Allah henteu netelakeun singsa jalmi anu mikahoyong kahirupan dunya, kami bakal masihkeun sakahoyong manehanana. Henteu. Tapi Allah netelakeun sakahoyong kami kanggo jalmi-jalmi anu dipikahoyong ku kami. Kumargi kitu kadang-kadang eta jalmi hasil, kadang-kadang gagal. Seueur teu jalmi anu umpamana ikhtiar kanggo ngahontal kahirupan dunya teras gagal. Seueur. Boh anu dagang, dugikeun ka modal-modalna oge saeup sadayana bangkrut, tong boro untung. Modalna ge kacandakan akhirna saeup. Aya teu nu kitu? Sur. Kitu deui jalmi anu ikhtiar umpamana nganggur ye. Ah milari padamelan nyandak ijazah sareng syarat-syarat anu diperyogikeun ka ditu ka dieu ka kantor ka pabrik, uih teh nihil deui nihil deui. Seueur jalmi anu ngirimkeun lamaran kerja ngalangkungan pos surat atanapi ngalangkungan internet ngalangkungan naon wae tos sababaraha puluh lembar surat lamaran teh hasil wae. seranu kitu. Dumasarkana hal eta, maka jalmi anu ngudag-ngudag kahirupan dunya mah kadang-kadang ku Allah dipasihkan, kadang-kadang teu dipasihkan sama sekali. Anapun jalmi anu ngudag kahirupan akhirat, heug ikhtiar ngusahakeun kahirupan akhirat eta ku cara anu leres, eta mah pasti dipasihkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha pidawu Allah dina surah Al-Isra ayat 18 na. Upami urusan dunia mata di ayat 18. Ia mah ayat ke 18 na Allah netelakan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'iyaha wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhu mashkura. Nah, cabi tinggal. Sing saha jalmi anu mikah hoyong akhirat. Hartosna mikah hoyong akhirat teh. Mika hoyong bagja dina kahirupan di akhirat. Wasa'alaha sa'yaha. Teras eta jalmi berusaha kanggo ngahontal kahirupan akhirat eta. Berusahana kunaon? Berusahana ku cara anu disyariatkeun. Nya. Boh usahana teh mangrupi umpamana wae aktivitas agama, boh aktivitas dunya. Aktivitas agama contohna salat, contohna saum, contohna tolabul ilmi ngeunaan ilmu-ilmu agama nya. Pokona mah kitu tah. Nganiatkeun sadayana salatna, saumna, zakat, infak, sedekah, haji, tolabul ilmina kau ngahontal kabagjaan di akhirat. Atanapi kagiatan amalan dunya, boh tuang, boh kulem, boh umpamana wae KWC, uah ui, komo umpamana milari harta, eta kan amalan dunya eta teh. Tapi diniatkan kalawan niat anu sae, diikhtiarkan, diusahakan ku cara anu sae, maka bakal dipasihkan ku Allah. Nganiatkan kanggo akhirat. Carana dilakukan ku cara anu sae, maka ku Allah bakal dipasihkan total. Moal dikirangan sakedik oge. Contohna umpamana nalika urang bade kulem. Naon niat urang kulem teh? Niat urang kulem supados tanaga urang ke pulih deui tos leuleus, tos capek. Sadidinten umpamana wae didamel ngalakukan aktivitas dunya. Tah supados engke wengi tiasa gugah tahajud, subuh oge tiasa gugah teras salat bari jeung khusyuk berkualitas kitunya teu bari nundutan, enjingna oge ngalamilari nafkah atanapi enjingna tiasa saum sunat umpamananya. Tah janten diniatkeun saumna teh kau mulihkeun kondisi badan supados tiasa ngalakukeun kewajiban kalawan maksimal. Eta niatna tah. Kau nunjang kana kahirupan ibadah. Kulemna teh. Teras carana nerapkeun adab-adab sunnah Nabi nalika bade kulem. Ngadoa heula nya. Ku doa umpama bismika Allahumma amutu wa ahya. Atanapi maca umpamanya Al-Fatihah. An-Nas, Al-Falaq, teras Qul huwallahu ahad, ayat kursi. Ditiupkan karena dampal panangan orang terus dibalurkan kasana bagian tubuh anu kadugi kurang gitu tanya ngadoa gitu maka nerapkan adab-adab sunnah dina masalah eta ngalahirkan pahala maka kulem naga jadi ibadah aya hasil nangka di akhirat. Kitu deui KWC, kitu deui urang tuang niatna naon? Niatna supaya sehat, ku kasehatan ieu urang tiasa ngalakukeun kewajiban kalawan maksimal. Nya. Kalawan maksimal atuh eta teh. Teras umpamana nuju tuangna nerapkeun adab-adab sunnah bismillah sameh tuangna nya, ku panangan katuhu kitu tanya. Teras saatosna oge aya doa gitu tah. Maka tuang orang oge jadi ibadah. aya sampeureuna nangke di akhirat. Kitu deui kaluar lebet WC, kitu deui kaluar lebet pasar, kitu deui kaluar ti bumi kanggo milari nafkah diniatkeun karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla bakal masihan pahala sagemblengna. Cobi Al-Isra ayat 18 tadi netelakeun, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhu masykura." Sing sajalmi anu mikahoyong kahirupan akhirat terus ngalakukeun usaha ikhtiar anu leres ka ngahontal ka bagian akhirat eta bari jeung manehna teh mukmin, maka marana jalma-jalma anu usahana bakal dibales ku Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dumasar kana hal eta, maka jalmi anu nganiatkeun amalanna kanggo dunya kadang-kadang ku Allah dipasihkeun, kadang-kadang digagalkeun teu dipasihan. Anapun jalma anu ngamalkeun amalan kanggo akhirat, maka ku Allah Subhanahu wa taala pasti dipasihan kalawan sagemblengna moal dikirangan sakedik oge. Dumasar kana hal itu, maka orang kedah nganiatkan segala amalan kalawan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di antawisna Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala anjana netelakeun wa qauluhu innamal a'malu binniyat ila akhirih hadhihi mizanun likulli amalin lakinnahu mizanul batin. Ucapan Nabi SAW, innamal a'malu bin niat, segala amal teh gumantung kana niat, wa innamal ikulli imri'in ma nawa, tur setiap jalmi mengukur kenging balesan saluyu sareng niatna, ieu kalebet timbangan amalan batin. Jadi amalan nembe tiasa ditampi ku Allah Azza wa Jalla dipasian babalas anu sae, upami aspek batin tina amalan eta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat tapi nata saja bi aspek batin supados eta amalan ditampi kedah oge merhatoskeun timbangan amal eta dina aspek lahir supados ditampi. Ayeuna upami batin eta jalmi nalika ngamalkeun amalan teh umpama nyimpang nyeleweng, contohna niatna teu ikhlas gitu tanya, sanes karena Allah tapi karena hoyong dipuji ku jalmi, eta amalan ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Taina aspek lahir kumaha supados amalan eta ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, maka timbang eta amalan teh amalan lahirna ku nyonto henteuna kana ka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalika umpamana urang bade ngamalkeun hiji amalan ibadah batinna kada ikhlas karena Allah, lahirna oge kada nyonto karena naon dicontohkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab naon? Sabab nalika urang ngalakukeun eta amalan ibadah teu nyontok ka Nabi, nambih-nambih, ngurang-ngurang, ngarobi, ditolak atuh. Sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, hadis anu katampi ti Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sing sajalmi anu ngamalkeun hiji amalan tapi teh contoh nanti kami, maka eta amalan teh ditolak atau mali tampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nya. Contohna naon? Contoh salat. Salat cara-carana kerah nyonto. Kana naon-naon disyariatkeun ku Nabi. Teu nyonto we umpama nambih, ya, ku tambihan anu teu dicontohkeun ku Nabi ditolak. Bahwa umpamana dina gerakan. Gerakanna kan ruku, sujud, tatih, calik gitu tanya. Hak urang umpamana rukunna kan mung sakali sarokaat tah. Ah sakali wae sae ya kumaha dua kali umpamananya. Sujudna kan tina sarokaat dua kali, sujud calik sujud deui gitu kan. dua kali we saya, umun opat kali meren langkung saya, umpamananya. Teri contohkan ku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolak. Sanes, wah, iya mah, suruh Allah, iya mah, budak teh segut ya, dipi orang dua kali, dera opat kali, hebat, dipasian dua kali lipat, ente, diteke, we. Sebab naon nyanyahuanan. Kitu deui bacaanana umpamana bacaan ruku teh subhana rabbiyal azim, wah lamun maca ayat kursi di deui sae ya. Dar maca ayat kursi. Jadi contohkeun ku Nabi, ditolak. Dina sujud wah subhana rabbiyal a'la sae, komori lamun panjang maca surah Yasin ya dina sujud, dar dibaca surah Yasin. Maka teu kenging. Kitu tanya. Dumasar kana hal eta, maka anu teu dicontohkeun ku Nabi ditolak. Umpamana, wah subuh dua rakaat tambah dua rakaat ya, tosai pahalana gitunya. Komode mau ditambihan tilu rakaat umpamana. Padahal tambihan tilu rakaat pasti saya. Tambihan tilu rakaat esina naon, esina baca fatihah, baca surat, ruku, sujud saya kan. Tapi upaya ditambihkan bari tejeng nyontok ka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ditolak. Kitu deui umpamana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengah lafadkeun niat. Samemeh sholatna, dar orang ngalafadkan. Nambih-nambih. Tenyontok ka Nabi SAW. Maka kena ku hadis man amila amalan. Laisa alaihi amruna fahwaradun. Singsa jalmi anu ngamalkan hiji amalan. Nuti ayah contoh nanti kami. Maka eta amalan ditolak. Ia disebat mizan lil a'malil. Lil amali dhohir. Mizan atau natepi timbangan ditampiin tena amal. Dina aspek amal-amal dhohir. Amal-amal lahiriyah nuka tinggal. Jadi, hiji amalan ditampi. Upami batinna ikhlas. Lahirna nyontok ka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Teta kalimat anu kahiji sareng anu kadua. Kahiji innamal a'malu binniat. Nu kadua na wa innama likulli imri'im manawa. Nu katiluna. Urang ayeuna masih ngabahas heula hadisnya secara umum heula, secara global. Teu acan nyandak heula faedah atawa napi pelajaran tina hadis ieu secara rincinya. Ayeuna kalimat nu katilu. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sing saha jalmi anu niat hijrahna teh ka Allah sareng ka rasulna. Naon sababna hijrah ti Mekah ka Madinah? Sabab diparentah ku Allah sareng ku rasulna. Tur parentah ieu wajib. Upami henteu ngalaksanakeun diazab. Sakumaha fidawu Allah dina Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-100 tuh. Surah Allah subhanahu wa ta'ala. Nalika ngajelaskan masalah iya. Masalah jalmi anu. Tedaik hijrah. Engke diwafatkan mautna ku para malaikat. Ditaros ditegur. Fima kuntum. Kumaha kayaan anjen nalika maut. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Oh abdi baheula teu hijrah teh sabab lemah. Di Mekah teu tiasa ibadah, ibadah disiksa ku jalma-jalma kafir Quraisy. Kadang-kadang aya nu dipaehan sagala rupa, makana lemah. Kumasar malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Apan bumi Allah ieu teh luas? Bumi Allah teh sareng Mekah hungkul, tapi seueur kota sanes anu anjeun tiasa hijrah tiasa ngali. Akhirna ya jalmi diazab. Hijrah wajib harita. Hijrah teh diparentahkan ku Allah sareng ku Rasulna. Sanaos ieu pasti berat. Naon sababna berat? Kahiji ninggalkeun hartana, bumina, tanahna, usahana nya. Kadua ninggalkeun kulawargana. Rarencanganna sareng satrasna. Katilu na tebih ka Madinah. Anu jarakna 500 km. Ayeuna mung ukur jam-jaman 5 jam, 6 jam ku beus ber-AC, ku pesawat mah paling setengah jam. Tapi baheula mah teu acan aya eta. Ku kuda, ku onta nya mapa, kapanasan, kahujanan, kalaparan, kahausan gitu tanya. Teras di tempat nu enggal teu acan tangtos kumaha nasibna tah. Berat. Tapi demi ngalaksanakeun perintah Allah sareng Rasulna, resiko saageung kumaha wae ge ditadah. Ditanggung akhirna hijrah demi ngawujudkeun kaimanana ka Allah sareng ka Rasulna. Ieu jalmi berarti hijrahna ka Allah sareng ka Rasulna. Bakal dipasihan pahala nu kalindang ageng natur dosa-dosa na digugurkan kalan jumlah nu ageng. Tapi aya jalmi anu niat hijrah nate karena dunya. Umpamana di Mekah nama miskinnya teh aya peluang usaha gitu teh. Tah di Madinah mah nguping gampang usaha teh. Sanes ka Allah sareng ka Rasulna tapi kamu ngawantal kahirupan dunya. Atanapi ninggal anjeunna nuju ngincer istri urang Mekah tah. Nu diincerna teh bade dinikahna teh pek teh ngali hijrah ka Madinah. Lebar bisi ku batur. Akhirna dituturkeun hijrah ka Madinah. Sanes karena nyumponan panggero Allah sareng Rasulna, tapi kusabab ngudag istri anu hoyong dinikahna. Maka hijrahna eta jalmi sanes ka Allah sareng ka Rasulna. Tapi ka istri atanapi kana dunya. Sakuma pidawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Singsa jalmi anu hijrahna teh kanggo ngahontal dunya atanapi ngudag istri anu hoyong dinikahna, maka hijrahna teh kanu kitu patut. Cobi tinggal nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam netelakeun nya singsa jalmi anu hijrah ka Allah sareng ka Rasulna, maka hijrahna teh ka Allah sareng ka Rasulna, disebut ka Allah sareng ka Rasulna. Tapi nalika ngajelaskeun singsa jalmi anu hijrahna teh kana dunya atanapi kanggo istri, maka hijrahna teh kanu kitu patut. Teh disebutkeun ari ka Allah sareng ka Rasul mah disebut kalawan lengkap. Ari kanggo dunya sareng ka istri mah teu disebutkeun. Yen eta jalmi hijrahna teh kanggo istri sareng ka dunya henteu, tapi hijrahna teh kanggo kanu kitu patut. Nuduhkeun naon? Dihinakeunana niat siga kitu. Dihinakeunana niat kanggo dunya sareng kanggo istri nahal hijrah. Siga urang we nya, boh ka jalmi, boh kana padamelan. Upami urang ngewa ka hiji jalmi alim menyebut jenenganana. Nyebutna teh si eta we. Ai si eta kamari ka dieu teh. Si eta teh si eta lah gitu. Alim menyebut jenenganana ku sebal-sebalna. Nya. Tah, iya ngeunaan hijrah oge wajib diniatkeun karena Allah sareng ka Rasulna. Naon ari hijrah? Hijrah teh hartosna ngalih. Ia numutkan bahasa. Anapun numutkan istilah syar'i al-hijratu ayyantaqilal insanu min daril kufri ila daril islam. Hijrah teh hiji jalmi ngalih ti hiji negeri kafir ka negeri islam. Contoh umpah hiji jalmi hirupna di negeri kafir, di Amerika, di Eropa gitu nya, di Cina, di Jepang, di umpamana wae Korea, eta negeri-negeri kafir. Jadi itu seueur fitnah. Fitnahna naon? Wah, nya syubhat ngeunaan akidah. Nya kamaksiatan ngagoda kalawan gencar gitu nya. Nya susah bade milari masjid kanggo salat Jumaah umpamana nya. Nya oge milari tuangan anu halal oge rada sesah. Wah. Maka kanggo nyalamatkeun agama na ngalih ka negeri anu syiar Islam marak didinya. Nah kaeta namina hijrah. Tah janten jalmi anu hijrah nyata jalmi anu ngalih ti negeri kafir ka negeri Islam. Hijrah ayah sababaraha rupi. Rinciana nama hijrah teh ayat tilu macem. Macam anu kahiji disebut hijratul makan, ngalih tempat, hijrah tempat. Naon hijrah tempat teh nyaeta hiji jalmi ngalih ti hiji tempat anu didinya seueur kamaksiatan, seueur penyimpangan, seueur kakaliruan. Ngalih ka tempat anu sanes, anu langkung seueur kasaean, anu islami, anu religius umpamananya. Maka ya ge hijrah umpamai orang gaduh bumi di hiji tempat. Aduh, teh aya masjid, teh aya madrasah, teh aya pangaosan. Anu aya teh wah musik anu pagandeng-gandeng. Cariosan-cariosan ararawon. Sakebon binatang teh kalaluar, akhlakna oge kitu. Urang bade salat di masjid teu aya, rada tebih bade salat di bumi brang-breng-brong teu pararuguh ku tatangga anu patarik-tarik teh nyetel musikna. Duh, susah. Sehingga naon? Sehingga agama urang teu tiasa dilaksanakeun kalawan sae-saena. Dakwah kalah dilelewe umpamana wae nya, kalah ni musuhan. Nah, kalih ka lingkungan anu sanes. Didinya aya masjid, pangaosanana subur, akhlak jalmi-jalmina sararae, maka ngalih. Eta hijrah, hijrah tempat. Tapang agung-agungna hijrah tempat nya eta ngalih ti negeri kafir ka negeri Islam. Ieu pangagung-agungna tempat, pangagung-agungna hijrah. Sakumaha anu kantos dilakukeun ku Nabi sareng kaum muslimin ti Mekah ka Madinah. Kumargi kitu, maka wajib jalmi anu agamana teu tiasa dilaksanakeun kalawan saleres-leresna ku sabab lingkungan, ieu jalmi wajib hijrah atanapi ngalih ka tempat lingkungan anu sae, anu ngalantarankeun agamana tiasa dilaksanakeun kalawan sae, tur tiasa ningkat langkung sae tibatan samemehna. Ye, hijrah anu kahiji hijrah tempat. Hijrah anu kadua hijrah amalan. Ta hijrah amalan mah tempatna anger. Tapi amalanana anu robih. Tina kamaksiatan janten kataatan. Tina kabinahan janten sunnah. Tina segala macam dosa sareng kadorakaan kana ibadah sareng amal soleh. Tempat nama anger dinya umpamana hiji jalmi linggih di hiji tempat. Tempat itu terus nama saingan ayah, tatang anu awon ayah, anu say ayah, masjid ayah gitu. Tatarina eta jalmi gaul sareng nu ararawon. Pada melana teh nongkrong teu pararuguh, ngagosip kitu nya, mitnah kitu tanya. Main kartu sareng satrasna tah. Judi, mabok. Teras robih kalakuanana. Bumina mangger di dinya. Ngan rencangan gaulna robih nu anu awon dikantunkeun. Anu sawe disampurkan. Sabab rerencangan gaul teh ageung pengaruhna kana agama urang. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, almaru ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Hiji jalmi agamana teh gumantung kana agama rerencanganna. Bakal kapangaruhan boh pemahamanana, boh amalna. Urang anu tarina teu weleh miara salatnya, gaul sareng nu tara salat, kasanakeun atuh. Pas orang nuju ngariu ngong adzan sholat. Eh gaul atuh gerak seru keneh rame keneh ya. Di halangan bade sholat. Engke rekarek adzan atuh. Kayak waktuna panjang. Akhirnya di engke. Awalnya gitu. Lami-lami mah dikantunkan. Almaru ala dini khalilih faliyandur ahadukum mayu khalil. Hiji jalmi agamana gumantung kana agama rencanganana. Kapangaruhan ku agama rencana, maka prak perhatikan setiap anjen sarengsaha anjen te bergaul. Kantunkan rencang gaul anu awon. Teras ngalih ngungudag rencang gaul anu saya supados urang katepaan ku kasayanana. Jadi anu tarina gaulna sareng nu kararitu janten gaul sareng anu saroleh nu ahli ibadah. Amalanana tarina mah mabok, judi, main kartu sareng anu teu pararuguh robih janten ngaos, nya. Janten ngupingkeun ka pangaosan, janten ngiring ngaos diajar maca Quran, sareng satrasna diajar ibadah. Ta ye jalmi disebat jalmi nu tos hijrah. Sakumaha pidau Rasul sallallahu alaihi wasallam dina hiji hadisna anjeunna netelakeun al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jalmi muslim anu hakiki nyata jalmi muslim anu tatangga-tatanggana salamat tina lisanna sareng tina pananganana. Batur salamat tina cariosanana tina pananganana. Tara dolim, tara nganyenyeri, tara mitnah, tara ngahina, tara ngagibahan, ngupat kaawonan batur tara. Eta muslim nu hakiki. Jalmi muslim eta jalmi anu batur teh salamat tina naon. Tina ucapanana, tina pananganana, tina tindakanana. Wal muhajiru anapon muhajir, muhajir teh jalmi anu hijrah. Jalmi anu hijrah, anu hakiki nyata man hajara ma nahallahu anhu. Jalmi anu ninggalkan naon-naon anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dumasar kana hal eta maka jalmi anu hijrah nu hakiki manya. Jalmi anu ninggalkeun naon anu diharamkeun ku Allah. Nu diharamkeun ku Allah teh umpamana anu berkaitan sareng hak-hak Allah seperti ninggalkeun kamusyrikan, ninggalkeun kakafiran kitu nya sareng satrasna. Atanapi anu aya kaitana sareng hak-hak jalmi ninggalkeun gibah, ninggalkeun ngahina, ninggalkeun maok, babado, gerarampok, ninggalkeun mutuskeun silaturahmi, pokona sagala anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala dikantunkeun. Ya anu namina hijrah. Bumi nama anger didinya. Tengalih tempat nama tetep tumetep didinya. Henteu pindah ka tempat anu sanes, tapi anu ngalih teh naon kalakuanana. Kabiasaanana. Tinu awon kanu sae, tina maksiat kana taat, tina bid'ah kana sunnah, tina kufur kana iman, tina syirik kana tauhid. Pokona mah robih amal-amalna kalakuanana. Kalebat robih oge penampilanana. Nu tina penampilanana tapi kasieuneun gitu tanya. Janten pikaresepeun. Nu tarina dekil and dekucel kuleuhe kitu bararau ayeuna mah janten rapi, janten bersih, janten sararengit. Istri anu tarina bubulucunan kitu tanya. Nganggo lekbong, nganggo you can see, nganggo acuk-acuk anu kararetat. Acukna teh jadi siga leupeut. Terang teh leupeutnya pasti terang atuh da urang Sunda. Jadi leupeutnya kan dibungkus ku daun cau terus di talian tengah-tengah nanya aya cangkengan segala macam. Tak gitu, seksi katingena teh. Tah aya istri anu siga leupeut. Nganggo acukna teh pas ngepas pisan janten bentuk tubuhna katinggal. Tadina kitu terus robih janten nutup auratna. Auratna sana ditutup, rambutna ditutup, gitu tanya. Leherna oge ditutup, ku kurudung anu ageng, ku jilbab. Maka eta oge hijrah. Bumi nama anger didinya. Ia disebut naon hijrah amalan. Nu tadi mah nu kahiji hijrah tempat. Nu kadua hijrah amalan. Tah hakikat hijrah teh kitu, salasna mah hijrah amalan, orang hijrah tempat supados tiasa hijrah amalan. Naon sababna? Kaum muslimin kapungkur di piwarang hijrah ti Mekah sareng ti Mekah ka Madinah, sebab di Mekah mah teu tiasa ngamalkeun ajaran Islam. Kanyahoanna ku kaum musyrikin disiksa. Teu tiasa ngamalkeun Islam makana ngalih tempat teh supados amalanana robih. Jadi ieu hakikat hijrah. Ngalih amalan, ngalih tempat ke supados tiasa ngalakukeun amalan anu sae, ngantunkeun amalan anu awon. Tah ieu anu kadua hijrah amalan. Nu kahiji hijrah tempat, nu kadua hijrah amalan. Tahina nu katilu nu jarang-jarang dibahas. Di kalangan umum mah, tapi di kalangan khusus aya anu ngamalkeun ieu tapi lebay. Lebay teh kaleuwihi nya. Nyaeta hijratul amil hartosna ninggalkeun nebihan jalma-jalma tertentu anu memang langkung saya di tebihan. Disebutna teh hajar bahasa Arab, sanes bahasa Indonesia hajar sanes ditenggelan. Sanes digarebugan. Dihajar hartosna eta jalmi di tebihan. Teu dijadikeun rencang anu cakat, diantep karep. Kadang-kadang dugikeun ka teu ditaros. Salamna ge teu dijawab, sareng satrasna. Aya anu kieu aya dina ajaran Islam tur disyariatkeun. Kasaha jalmi anu kitu teh nyaeta ka jalmi anu icikibung dina kamaksiatan atawa napi kabidahan. Dipapatahan atos, ya. Diceuseulan atos, diseklek-seklekeun atos. Ku sagala cara ieu jalmi didakwahan atos, tapi keukeuh peuteukeuh dina kasalahan. Keukeuh peuteukeuh dina kabidahan, keukeuh peuteukeuh dina kamaksiatan, dina kasalahan, dina penyimpangan. Teras hiji-hijina cara supados ieu jalmi teh robih ditebihan. Naros teu dijawab, salamna teu dijawab. Pernah teu ieu dilakukeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabatna? Pernah. Kahiji sahabat, tilu sahabat anu teu ngiring perang Tabuk, namina diantawisna Ka'ab bin Malik. Anjeuna naon? Anjeuna teu ngiring perang Tabuk. Padahal diwajibkeun. Tanpa uzur, tanpa alasan. Padahal hari itu Ka'ab bin Malik terus nyiapkan kuda sareng sagala terus angkat. Tapi wih deui. Duka haroream, duka naon, ya kagoda we ku setan. Dugikeun ka teu ngiring perang. Beres perang na Nabi SAW mulih. Tajalmi-jalmi tunu teu ngiring perang teh sarumping ka Nabi SAW. Teu ngiring perang. Anu tengiringna ku sabab teu damang wawartos. Abdi teh punten tengiring sabab teu damang panas tiris ke janten beban dihapunten aya udur. Anu tos sepuh abdi mah tuh tos sepuh tong borong ngangkat pedang atuh ngalengkah salengkah dua lengkah ge hos-hos ngos-ngosan teu nanaon. Dihapunten. Tajal mah munafik nya jag-jag tapi milari alasan nu ngabohong. Aya nu alasanna teu damang, aya nu alasanna sagala rupi. Tapi alasanna bohong. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasanna ditampi didoakeun ku ka Allah Subhanahu wa taala supados diampunten, tapi urusan kabohongan diserahkeun ka Allah. Anapun Ka'ab bin Malik teu gaduh alasan, tapi alim bohong. Lamun tema anjeuna bade ngabohong jagona lamun diplomasi tema. Tapi alim da dosa. Akhirna terang-terangan abdi teh teu aya alesan. Sareng Rasul sosamkeun lamun kita mah hukumna gumantung ka Allah. Disarankeun ka Allah. Allah marentahkeun ka sareng dua rerencanganna teh diboikot. Ulah aya anu negor, ulah aya nu nganyak nyarios, salamna ulah dijawab sareng satrasna, diantep karep. Ieu namina hajar. Kusabab dosa anu dilakukeunana teh sanes enteng-enteng. Dugikan ka Ka'ab bin Malik teh netelakeun abdi ngahaja sumping ka Nabi terah salam. Ningali lambeina bergerak ngajawab teu. Mungkin ngajawab tapi laun gitu tanya. Sugan tapi pasti katanya lambai pek teu bergerak teu ngajawab. Sahabat-sahabat na oge kitu. Nu ditaros teu ngajawab. Nu salam teu dijawab oge deui. Wah dugikeun ka 40 dinten 40 wengi. Nangis. Tos 40 dinten Nabi miwarang istrina kedah uih. Kasepuhna tinggalkeun eta ka. Tanpa niat nyeraikeun. Jadi upami hiji caro ge nyarios ka istrina. Jung kitu balik ka indung anjeun. Eta cerai henteu. Henteu. Upami teu diniatkeun cerai. Seurnya patarosan ka sim kuring tuh. Upami hiji caro ge miwarang ka istrina. Ayo ka itu init kitu balik. Eta henteu cerai. Sakumaka Abin Malik oge miwarang istrina uih atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalebet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos miwarang ka Aisyah supados uih heula ka sepuhna tanpa niat nyeraikeun. Teu cerai eta mah nya. Tatos 40 dinten istrina piwarang uih. Dugikeun ka 50 dinten. Jadi 10 dinten terakhir istrina dipiwarang uih tos 50 dinten tos nangis teras-terasan maras cimatan agetosep nembe Allah ngalungsurkeun ayat anu netelakeun nampi kana tobatna ka. Tah tos 50 dinten dihajar kitu mah nya nembe weh sadayana ngumumkeun ayat ieu ka absareng dua rencana ditampi tobatna nembe berangkulan nembe ditaros nembe wah duikeun ka ngagukuk nangis atuh ka nya kubingah-bingahna tarina 50 dinten diantap karap ayeuna langsung disambut bingahna langkung-langkung ti samemehna taye hajar. Kenging teu ayeuna diterapkeun, kenging upami maslahat hajar teh ibarat obat. Lamun obat-obat anu sanes teu mempan, obat nasehat teu mempan, dakwah teu dipapatahan teu mempan, hajar. Upami hajar ieu manfaat. Upami hajar ieu teh ngalantarankeun eta jalmi tobat kapok tina kasalna teras robih kana kasaean. Maka kenging disyariatkeun. Tapi lamun ieu hajar teh awon teu aya maslahatna teu aya tapakna malah malangkung ngajadi-jadi maka teu kenging. Ibarat obat teh lamun obat eta teh dipasihkeun ka pasien teras damang mangga. Tapi upami obatna dipasihkeun teh anger we. Komo langkung parah nah tadi mah nganyalingi tungkul ayeuna tambah rieut sirah. Oh meureun dosisna kurang diparihan deui. Tambah deh jadi ngilalinu sakujur tubuh. Oh meren dosisnya kirang tambah deh. Lulus. Duikin kak ngos-ngosan ampir mat. Ulah diteraskan. Berarti termanfaat itu obat. Ngebahayakan. Gitu deh hajar. Upami ayah hijal mi isi kibung dina kabinahan atau napi dina kemaksiatan. Didakwahan atas, dipapatahan atas. Akhirnya terus diboikot. Ulah ayah anu berhubungan sareng hijal mi. Ternyata ia jalmi sadar, ia jalmi kapok, ia jalmi tobat, mangga. Ia saya berarti obat numbuh jarab. Tapi upami ia jalmi teh anggar na kabidahna malah tambah-tambah asik. Ayana mati aya anu bawel, ayana mati aya anu usil. Akhirnya tambah ngalaksanakan kama siatan nusanisna. Nya, komo nyebarkan fitnah ngamusuh ka urang, maka ulah hatu. Sami we sarang masian landong ka pasien tambah parah. Ulah teras didedet-dedet, nge maut hatu. Tayen disebut hijratul amil ngahajar jalmi anu beramal ku amalan-amalan tertentu. Taya tilu macam hijrah anu aya dina ajaran Islam, hijrah tempat, hijrah amalan sareng ngahajar jalmi anu nyimpang upami eta aya manfaatna aya maslahatna. Para wargi kaum dangu sadayana, orang teasan nyandak faidah atana pelajaran tina hadis ieu, nembe penjelasan secara umum turingkas tina hadis ieu. Insya Allah ke dinadin Jumaah anu bade dongkap, orang bahas faidah sareng pelajaran tina hadis ieu. Ayeuna cekap sakitu heula, orang nema kana tanya jawab. ka akhi Muzain mangga dipersilakan kanggo mandu acara tanya jawab. Alhamdulillah. Iya. Ya hatur nuhun Ustaz, karena paparan materi Riyadus apa materi kitab Riyadus Shalihin dina enjing-enjing ayeuna ka para wargi Komdang Radio Raja Bandung, sumangga kinten patarosan ngalangkungan nomor 02286862637. Oge tiasa kana SMS atau napi WhatsApp di nomor 08112727476. Tos aya penelpon nu lebet Ustaz. Mangga. Assalamualaikum. Halo. Halo. Tanya. Putus sinyal. Mangga ka nelpon lebat tos aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Abu Kaisa di Cimareuna Ustaz. Mangga, mangga Abu Kaisa Cimareuna. Bari tumaras Ustaz, upami urang tinggal di daerah misalkan kepemimpinan teh kafir seperti di Suriah itu Ustaz, apakah disyariatkeun abdi hijrah atau nanti itu mah Ustaz? Iya. Bagaimana Ustaz? Mangga. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Kaisa di Suriah. di Suriah di mana? Cimareme. Di Cimareme harus nantang Suriah. Upami orang linggih di hiji tempat kafir. Seperti di Suriah, penguasana zolim kacida. Penguasana akidahna syiah, nusyairiyah. Jahat. Kaum muslimin, pokoknya di hiji tempat anu syiah berkuasa dinya bakal dibantai. Seperti di Iran. Ahlus sunnah, di sana digantungan. Yang teka ekspos, di Suriah dibantai. Upami Indonesia ya, diantep karep dikuasai ke orang Syiah, wah bahaya. Bahaya. Tong boro berkuasa atuh nya. Sakedik oge wantun seperti Sampang Madura, MUI digugat ku nyalira, bayangkan. Jandan ulah ngantep karep ka Syiah berkuasa di hiji tempat. Komo di negeri urang nya. Agama benten, sanes Islam, sabab Qur'anna benten, hadisna oge benten. Hadis nasar orang mah ucapan perbuatan sareng katetapan nabi, sareng maranehna mah ucapan perbuatan sareng katetapan imam. Quran nu aya sareng maranehna tos dirobah, palsu ieu mah, nu anu asli mah masih gaib dicana ku Imam Al-Muntadhar. Quranna benten hadisna benten bade kumaha teh sesami atunya? Urang cek maranehna kafir. Halal harta nasareng darahna. Tapi maranehna upah hirup di lingkungan kaum muslimin taqiyah pura-pura gitu. Tah eta hesena teh lah. Kualitas anjeun sia, sanes abdi mah sunnah. Ha, taqiyah eta teh. Jadi hese sareng maranehna mah. Upami ayeuna urang hirup di hiji tempat kafir atanapi seueur maksiat. Nah, lah wajib langsung hijrah. Henteu. Urang gaduh upami gaduh kemampuan dakwah-dakwah heula. Kajabi upami dakwah mentok. Kajabi upami dakwah mentok, ya, dakwahna umpamana sanes disambut malah di musuhan, dakwahna umpamana dihalang-halangan, malah anu dakwahna teh digarebugan sareng satrasna, mangga namanya hijrah. Tapi salami urang tiasa dakwah. Contohna umpamana ayahnya sabar urang kaum muslimin anu hirup di negeri kafir, boh di Jerman, di Belanda, di Prancis, di Amerika, di Jepang, di Cina gitunya, di Korea oge aya. Tapi aranjeuna teh kahiji teu ngagaduhan kamampuan kaum ngalih, boh ka Indonesia, boh ka Saudi, boh ka mana wae gitu anu Islamna bebas gitu tanya, dina hartos bebas ngalaksanakeun ajaran Islam nya. Tah, teras aranjeuna teh tiasa ngalih sebab ribet. Pengurusanana ribet, biayana ageung, sareng satrasna tur aya birokrasi anu ngahambat ngalihna eta, tapi di negerina tiasa ngalaksanakeun dakwah. Boh aranjeuna dakwah upaya mampu atanapi ngulem ustad di negeri sanes kanggo ngayakeun daurah di negarana. Ieu sae. Sehingga naon Islam berkembang di dinya. Sapertos naon anu dilakukan ku kaum muslimin urang, bangsa orang-orang Indonesia nu muslim tapi linggihna di negeri kafir. Bah di Jerman, bah di Belanda, bah di Jepang, bah di Busan di Korea, bah di Cina, bah di negeri-negeri kafir. Aranjeuna dakwah secara individual. Ngayakeun pangaosan ku Ustad saayana. Dina masalah-masalah nu abot-abot ngulem Ustad di luar. Ngayakeun daurah saminggu, dua minggu, sebulan gitu tanya. Dakwah makin berkembang, makin semarak. Komo zaman ayeuna mah aya teknologi, aya internet. Tiasa we umpamana SIM kuning sanes sakali dua kali ceramahna di dieu. Nganggo internet, nganggo Skype. Dinaon disiarkeun di ditu. Di Belanda, di Jerman, di Eropa gitu tanya. Ngarerumpul. Ngarumpul di masjid. Ustaz tosarariap silakan gitu nya memulai. Ah ngawitan prung siga kieu se asa ngupingkeun radio we. Upami hoyong ninggal gambarna jalmina gampang nganggo Skype oge, nganggo webcam. Ge gambar urang teh aya di ditu. Melong kana layar, kana proyektor. Bari ninggal, bari ngupingkeun. Tiasa kitu. Akhirna naon dakwah berkembang anu teuna kaum muslimina ahli maksiat robih ngarem kana kamaksiatanna. Anu teuna kacampur baur sareng kabidahan sakedik demi sedikit kasimbeuhan ku dakwah sunnah. Robih sekedik-sekedik. Akhlakna makin sae, auratna makin tertutup, militansina ageng, jamaah-jamaah salat pararinuh. Padahal di ditu nya jarang masjid, nya teu aya adzan sabab teu kenging, nya upami musim dingin, aduh kedah raribet, kedah rangkep. Tapi dakwah jadi semarak, ta upami tiasa kitu sae. Teu kedah ngalih, nya. Janten ngalih teh jurus pamungkas. Terakhir upami urang teu tiasa dakwah, teu tiasa ngalaksanakeun ajaran Islam, hiji-hijina caranya ngalih mangga ngalih, tapi upami urang masih keneh tiasa dakwah di dinya, maka langkung saya urang ulah waka ngalih kembangkeun dakwah di eta tempat. Kitu Abu Qaisa di Cimareme, wallahu alam bissawab. Ieu hatur nuhun Ustaz kana walrenana. Semangga ka para wargi Komdangu Radio Raja Bandung pada naros ka Ustad tiasa ngalangkungan telepon di nomor 022-868-6267. Oke tiasa SMS tapi WhatsApp di nomor 08-227-4766. Terus ayah penelpon Ustad. Assalamualaikum. Biasa gimana. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, mangga Pak Dudung. Mohon. Dadama. Alhamdulillah, sawang sulah Pak Dudung. Alhamdulillah, tidak ending ini mana jadi sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Mangga. Iya Ustaz, ada kepanasaran di Padese. Perkawis, iya Ustaz, awasan bismillah Ustaz dina sholat. Jadi terbisan diperdebatkan Ustaz. Nah, ini anda tunggu batarasan, kumah hukum. Nah, awasan bismillah dina sholat, nah kedah atau nabi hente, itu Ustaz. Apa jahar atau nabi menuju sir, gitu. Berarti itu sering bisa di, mohon diperdebatkan, ayah nungawas, ayah nungawas, ayah nungawas, ayah nungawas, gitu. Sama anak anu utami Ustaz, nah kedah. Anu kedua, ia sebabkan Tuhan, Gusti, sareng Pangeran Ustaz. Nah, ia terturami dina ceritamah-ceritamah anu ngalihkeun bahasa ngata Tuhan Ustaz. Terbisan bahwa dina Quran, bahwa dina hadis. Jangan sebatan Allah itu dialihkan dan tentuhan. Nah, itu kumah hukum Ustaz, anu seperti itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung di Cimahi, barakallahu fiik. Aya dua patarosan ya ti Pak Dudung. Kahiji ngeunaan bacaan bismillahirrahmanirrahim dina salat jahriyah anu ditarikeun nya. Salat subuh, salat maghrib, salat isya. Mana anu laras? Dua nana laras Pak Dudung. Margi dua nana kantos diamalkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basmalah na teu ditarikeun aya hadisna sahih riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun kana yaftatihu salatahu bit takbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam muka salatna ku takbir sareng muka bacaanana ku alhamdulillahirabbil alamin. Maksud muka bacaan teh baca anu ngawitan ka kuping nyaeta alhamdulillahirabbil alamin. Maca Fatihah teu? Maca, maca iftitah teu? Maca iftitah. Maca bismillah teu? Maca ngan teu teu ka kuping. Alias disirkeun. Ya hadis anu netelakeun yen Nabi teu maca bismillahirrahmanirrahim kalawan ditarikeun. Ayat anu ditarikeun aya riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qara al-Fatihah wa yaqul bismillahirrahmanirrahim ya muddu bismillah wa ya muddu ar-rahman wa ya muddu ar-rahim thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Saur Ummu Salamah Nabi selesai maca Al-Fatihah dina salat anjeunna maca bismillahirrahmanirrahim bari manjangkeun bismillah manjangkeun ar-rahman manjangkeun ar-rahim terus maca alhamdulillahirabbil alamin sang satrasna. Hadis ieu ge sahih. Jadi kengeng ditarikeun, kengeng oge disirkeun. Namung anu langkung sering disirkeun sakon penjelasan Syekh Masyhur Hasan Salman na kitab Al-Qalm bin fi Akhtail Musallin. Nabi selesai melangkung seueur maca bismillahna teh disirkeun alias dilalaunankeun. Tibatan anu ditarikeun. Dumasar kana sababaraha hadis anu aya ngeunaan masalah eta. Kumargi kitu para ulama ngengengkeun duanana urang teu kedah ribut daduhna ge kengeng atuh. Sami we sareng ngaributkeun umpamana urang ya bade ti Bandung bade ka Jakarta. Aya dua jalan, aya seueur jalan malah. Tiasa ngaos Cipularang, tiasa ka Puncak, tiasa ka Jonggol. Tiasa oge ka Sukabumi. Tiasa oge ka ditu tuh. Karawang. Ka sanes Karawang, ka Subang, ka sagala herangnya. Eh ka mana eta teh? Ka nya ka ditu lah. Mun ka Karawang. Ka Karawang nya. Seur. Diributkeun. Ka Jakarta mah atuh ka Cipularang. Nyanyahuanan. Ka Puncak. Cek duh hiji. Duana ge barlet mah. Ka Jonggol nu bener mah. Padahal sarena leres, ulah diributkeun mangga anu bari ka Puncak mangga. Insyaallah dugi ngan meureun kajebak macet kitu teh. Nu ka Jonggol oge mangga kitu teh nya. Mungkin langkung lancar teu sa macet di Puncak upami weekend teh kitu teh nya. Ngan meureun aya lubang-lubang aya sekedik lirena gitu aya lampu merah. Bari ka Cipularang mangga ngan siapkeun artos kanggo naon? Kanggo bayar tol gitu teh nya. Sareng kadang-kadang sok aya oge kemacetan di tol. Sadayana bakal dugi ka Jakarta. Tong ribut mangga sakohoyong. Kitu deui ieu masalah ieu nya. Bade bismillah ditarikeun mangga, bade disirkeun mangga. Ulah ribut. Tajalmi anu sering ka Jakarta moal ngaributkeun masalah ieu. Tapi jalmi anu tara ka Jakarta mengukur cenah cek batur nya. Ka Jakarta teh kitu ki bakal diributeun. Sabab naon? Sabab teu acan pernah ngambah ka Jakarta atawa mungkin sakali dua kali. Ari jalmi anu idek liher ulak-balik dekok ka Jakarta Bandung mah mah ribut mangga bade ka ditu mangga tarung terang kondisi jalan masing-masing. Mana nu langkung raos? Lamun hoyong cepat ngudag waktos beureun ka Cipu. Lamun hoyong ada santai bari menikmati pemandangan mangga ka Puncak kitu teh nya. Paling kitu. Moal ngaributkeun masalah eta. Jadi jalmi anu ngaributkeun masalah eta teh ibarat jalmi anu ngaributkeun ka Jakarta ngajalan mana gitu tah. Teu kedah lah. Dan salena ge bakal dugi ka Jakarta. Disirkeun mangga ditarikeun mangga. Ulah diributkeun. Jalmi anu ngaributkeun eta jalmi tara pernah nyaba ka Jakarta. Kitu lain ti namanya. Jalmi bodo ngeunaan Jakarta namanya ribut. Jalmi anu bodo masalah fikih sareng hadis ngeunaan masalah ieu namanya ribut masalah eta. Teu kedah diributkeun padudung. Mangga bade itu bade ieu nya. Tah. Eta anu kahijina. Kahijina kitu. Kaduana ngeunaan naon tadi teh padudung teh? Tuhan Gusti. Sebutan Tuhan Gusti Pangeran sareng satrasna. Tuhan Pangeran sareng Gusti sanes nami Allah Azza wa Jalla. Sanes Asmaul Husna. Allah ngagaduhan nami anu seueur disebut Asmaul Husna. Tur urang diparentahkeun nya nyauran Allah ngadoa ka Allah bari nyebat asmaul husna eta. Allah netelakeun walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asmaihi. Allah ngagaduan asmaul husna. Maka prak anjeun ngadoa ka Allah, ngagero ka Allah nganggo nyebut asmaul husna eta. Tinggalkeun ku aranya jalmi-jalmi anu ninggalkeun asmaul husna. Ta Allah ngagaduan asmaul husna nu seueur aya Ar-Rahman, aya Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Quddus, sareng saterasna seueur. Nami Allah seueur dipanggil ku anu sanes, ku Tuhan, ku Pangeran, ku Gusti sareng saterasna anu sanes nami-nami Allah. Maka langkung utami nya urang ngucapkeun nyebat jenengan Allah teh ku jenengan anu leres-leres ku Allah ditetepkeun dina Al-Qur'an nyaeta asmaul husna. Terus kumaha hukumna nyebut Allah ku sebutan Tuhan, Pangeran, Gusti sareng saterasna. Ta ayeuna upami dirinci nya Tuhan teh terjemahan tina asmaul husna nu mana? Naha Rabb, naha Ilah. Rabb sareng Ilah benten. Alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkeun segala puji bagilah Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, la ilah, teu aya ilah sakajabi Allah diterjemahkan teu aya Tuhan selain Allah. Padahal ilah sareng Rabb benten hartosna. Benten maksudna. Ai Rabb mah hartosna anu nyiptakeun, anu ngatur segala aram, anu ngajamin rizki, anu ngamaotkeun ngahirupkeun masian manfaat madar sareng saterasna, kalebet nu jadi raja anu menguasai sareng alam, taeta Rabb. Ari ilah mah nami hartosna sesembahan anu salaras-larasna. Taena hartos Tuhan kantos diterangkan secara bahasa Tuhan itu Tuhan teh hartosna nu paling awal berasal tina kata tua. Tuha bahasa Sangsekerta tuha tua teh tua. Teras aya awalan an tuha tu sapertos dina bahasa Inggris the atawa bahasa Arab alif lam anu nuduhkeun eta teh kata benda. Teras mengalami perobihan anna teh dipengkerkeun jadi we Tuhan. Sehingga makna asal Tuhan teh harusnya yang paling tua atau yang paling awal. Dina Asmaul Husna ayatnya eta al-awwal, huwal awwalu wal akhir. Benten sareng makna Rabb, benten sareng makna Ilah. Nu jelas Tuhan mah sanes Asmaul Husna. Ta ayeuna upami pemahaman jalmi ngeunaan Tuhan teh hartosna pencipta alam jagat raya ieu dimaksudkeun ku eta terus diucapkeun dina konteks anu umum mangga teu sawia sabab jalmi moal naon moal salah paham. Umpamana Allah itu sebagai Tuhan bagi semesta alam. Terus jalmi-jalmi memahami Tuhan dinya teh pencipta sareng penguasa maka teu sawios-wios. Tapi umpamana urang ngarinci hiji-hiji Rabb diartoskeun Tuhan, Ilah diartoskeun Tuhan, Qadir umpamana Jabar diartoskeun Tuhan, maka eta lepat. Jadi langkung utamanya urang nyebat jeungan Allah ku Asmaul Husna kajabi dina konteks-konteks anu umum anu jalmi moal menyalah artikan kata-kata istilah Tuhan, maka teu sawios-wios tapi langkung utami urang nyebut Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz karena walarenana atas saya penelpon ngantos. Wais mati. Putus. Ngantosan lah meeting. Mangga nelpon deui. Aya tos lebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz karena kendaraan gua ranana. Masih ana ilmu kasim kuring. Mudah-mudahan sing aya manfaatna dina sirupung Gusti ditinten. Iya. Pak Ustadz, mudah-mudahan salam ina ayah ridho. Amin, amin. Waalaikumsalam. Patarosana lagi ya, Pak Ustadz. Para kenyataan anak, memang muslimin di Indonesia teh dina pelaksanaan ibadah anak teh sok nyepi piluin lah. Tuturut mending. Tuturut mending. Janten tahun kita itu mantap sareng ilmu anu dik. Teu gaduhan ilmu anu saresna gitu. Ayeuna sim kuring teh gaduhan masalah. Kumaha ngemutanana kawargi-wari sim kuring tarenteng ngasiru nu cakep teh ieu mah. Sareng kanggo kanu ulama na anu gaduh ilmu na ieu mah kanggo nu cakep teh nu rencangan atawa wargi. teknikna, metodana, ngemutan arajena supados nyunah kalayan terjadi masalah nah ngemek nah jadi pundung sareng sajadina gitu. Tekniknya teh kumaha ngemutan arajena anu ulah bikin ka katalanjuran tepatna teh. Teh hiji eta, kadua dina perkawis sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakeun upami urang kaliru dina perkawis rakaat. Nanging sajabiti kitu ku kelepatan naon, kelepatan naon dina salat anu tiasa ditobatan ku sujud sahwi. Sakitu pangenten Pak Ustaz, hatur nuhun kana waladana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Qasim di Cimahi barakallahu fik. Ayat 2 patarosan. Patarosan nu kahiji cara ngadakwahan kula warga, wargi, tatangga, sobat anu numutkeun urang nyimpang. Kumaha carana supados teu nimbulkeun masalah? Iya, Pak Qasim oge para wargi kaum dangu radio rojak di manawi ayana pasti iya patarosan Pak Qasim ngawakilan hampir sadayana urang. Kumaha carana kahiji memang urang kedah we nunjukkeun diri urang teh sebagai jalmi anu memang pantes di kuping ucapanana. Digugu sareng ditiru tingkah laku sareng amalan-amalanana. Maka nembe batur ge bakal ngambeuan ka urang, bakal nguping cariosan urang, bahkan ngajadikeun urang jadi bahan panarosan. Nya, tunjukkan orang teh jalmi anu layak siga kitu. Kucara orang rajin maca, rajin ngaos. Oge rajin mapatahan, kucara anu sae. Kahiji kitu, kadua akhlak, amal. Kadang-kadang elmuna orang diaku ku batur, tapi akhlakna pika sebelen. Akhirnya batur teh nalika orang mapatahan teh jebi gitu tanya. Tematu manehan langkung pantas di papatan siga kitu. Akhirnya gitu kah? Nah, katiluna memang ngajalin komunikasi anu sae. Urang akrab sareng aranjeuna. Urang ningalikeun perhatian kepedulian. Nalika wargi urang, sobat urang teu damang, urang layan. Ya. Nunduhkeun urang perhatian, peduli, care ka anjeuna. Kumaha kaayananna? Panas ciris kunaon? Ieu caung, kemah atuh tong cape teuing nya. Sing sabar, sing tawakal. Perhatian orang sekali bakal nimbulkan timbal balik anjana merhatikan orang oge. Bakal nguping. Minimal bakal santun ke orang sadayana. Dah. Kucara kitu insya Allah jalmi teninggal orang. Jalmi anu langkung ilmu natibatan batur. Amalna oge kitu. Nye. Maka insya Allah nalika orang mapatahan bahkan bakal naros. Ya kumah yang ngenaan masalah iya. Nah kurang dijelaskan kia. Kucara anu bijak tapi te ngamanipulasi hukum. Kadang-kadang ayah jalmi anu kuhoyong-hoyong na dianggap bijak. Ngamanipulasi anu terlarang jadi kengeng. Sing kumah hukumna te ngenaan masalah iya. Yalah asina masih te kengeng. Naming ya demi kemaslahatan te nanaon lah sekali-kali. Eta mah. Sares da'i atau sares ustad. Coba lamun umpamana orang. Ya. Salaku dokter ayah pasien penyakit paru-paru gitu tanya. Sehari nemutkan teori kedokteran ulah kade ulah ngarokok. Tari si pasien teh. Kuma dokter abdi nyandu pisannya karena rokok ya kuma hanya kayaknya. Ayah tuh dokter ya. Hari-hari memang nyandu-nyandu ting masuklah sekali dua kali mah gitu sakenyot dua kenyot mah asal tong seueur ting. Nah eta dokter nu kitu moal aya pasti tegas bapak teh hayang damang tina paru-paru nah henteu lamun hayang damang tinggalkeun rokok atuh digugulungan pasti kitu kan dokter kan kangon naon kangon kamaslahatan si pasienna teu aya nu nya nyandu-nyandu ting memang enggak atulah nya asal tong seueur ting nya. Anu biasana dua bungkus, akhirnya masa bungkus. Mual aja dokter nu kitu patut. Tapi lamun teu kitu atuh dokter mual laku. Wah, wios. Ah ulah ka dokter eta dicarek ngarokok. Aya teh nu kitu. Moal aya nya. Da usah da kitu. Tegas dina masalah hukum tapi ngadugikeunana we sing sae. Ulah dugikeun ka ngaraheutkeun manah jalmi eta nya. Engke Malik ngewa sanes Malik sadar nya. Jadi tuduh tunjukkan orang terjalmi anu memang layak dijadikan patarosan, layak di kupingnya cariosan orang, layak digugu sareng ditiru tingkah laku amal sareng kalakuan orang. Maka insya Allah teh bakal janten pambuka panto komunikasi antawis orang sareng wargi-wargi orang. Eta nu kahiji. Nu kadua sujud sahwi. Naon wae perkara anu ngalantarankeun orang kadah sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan upami orang ninggalkan wajib sholat. Dina sholat aya tilu rupi gerakan. Ya, anu rukun sholat, anu wajib sholat, sareng anu sunnah sholat. Anu rukun sholat mah seperti takbiratul ihram, seperti maca fatihah, seperti ruku, sujud, calik gitu ya. Eta mah rukun. Anu rukun tetiasa digentosan ku sujud sahwi upami kakantun. Boh kakantun dihaja, boh te dihaja, boh hilap. Upami umpana orang hilap te ruku atanapi te sujud kakantun batal. Wihandai atama tetiasa digentosan ku naon ku sujud sahwi. Atanapi begitu takbir Allahu Akbar langsung maca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Langsung ruku. Maka etama tetiasa digentosan. Hilap tadi te fatihah, gitunya. Kajabi upami orang berjamaah. Heg teka bujeng maca fatihah, kusabab orang namasbuk. Umpama telat bagi takbir, Allahu Akbar, namai oge Allahumma ba'id, atau namai oge bismillahirrahmanirrahim. Terus ruku imam. Mangga etama ruku, tenan naon. Nya, upami nyalira, daya teka bujeng bacaan fatihah, maka orang batal sholat, tur kedah diulangi tetiasa di gentosanku sujud sahwi. Tak anapun wajib sholat, contoh, notos diterangkan ku orang dina salah saan wajib sholat, ya contoh na umpamananya, tahiyat awal, eta wajib sholat. Hega kantun, teh ku sabab hilap. Tapi lamun di kantun, nah dihaja, lami tahiyat awal mah, taswe dilangkung kalawan dihaja, angkewe digentosan ke sujud sahwi, tekengeng, maka batal sholat. Nah, upami dihaja. Tapi upami teka haja, pek tehilap, kedahna tahiyat awal, ya tos langsung ngadeg, tos tegak, maka tesawiyos teraskan, tapi engke digentos ke sujud sahwi. Nah, nuwe anu wajib sholat, nu wajib sholat, sadayana bacaan sholat, kajabi fatihah sareng sholawat dina tahiyat. Anapun bacaan ruku, eta wajib. Bacaan sujud, eta wajib. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, eta wajib. Bacaan calik robig firli, eta oge wajib. Maka sing sah jalmi nalika umpamananya ruku kalah ngalamun hilap. Terasa sami Allahu liman hamidah tapi tenalika rukuna teu babacaan subhana rabbiyal azim maka ieu jalmi tos ninggalkeun anu wajib tur engke kana di gentosan ku sujud sahwi. Tah jadi anu wajib digentos ku sujud sahwi nya eta anu wajib-wajib salat. Anapun anu sunnah salat nya sapertos maca iftitah, sapertos umpamana ngangkat panangan setiap takbir eta sunnah, teras oge maca naon aminate surat eta oge sunnah, maka ninggalkeun nu sunnah kitu mah henteu kedah di sujud sahwian. Kitu Pak Qosim, wallahu a'lam bissawab. Kana olaranana urang ena nyorang heula ka kana telepon we. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Halo. Mangga Bapak Ibu atau selamat ya. Karena SMS. Karena SMS Ustaz ya. Aya patarosan ti Umunisda di Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Pak Ustad abdi bade tumaros kumahanya upami dina ibadah teh terutami sholat terkadang asal midamel Duh, ya nek penelpon deh masuk kayak kumaha. Teras? Oke. Ya, penelpon lembut. Terutama sholat terkadang asal midamel, kadang ieu kadang teu khusyuk atanapi rusuh. Kumargi gaduh murang kalih alit. Naha eta kalebet ngaduakeun Allah? Jazakallahu khair kana walarnana. Teras aya ieu request kata hatur salam kanggo Bu Aiti Cimahi, mudah-mudahan dibarokahkeun yuswana ti abdi muridna taun 85. Ayeuna putri abdi nu janten asuhan ibu Ain. Oh iya. Mangga Ustaz. Iya, salat sering nate husu di umum misda ya, di batu jajar. Mungkin sanes umum misda hungkul, seueur anu kitu. Rusuh sareng naon teu husu. Naon penyebabna nya seueur nya? Na ya ngaduakeun Allah henteu. Ngaduakeun Allah mah dina masalah niat umpama salat teh ditujukeun ka Allah tapi ditujukeun oge yang dipuji ku manusia umpamana nya. Teta syirik alit, riya. Nah, anapun umpah kusabab tehusu kusabab aya urusan dunia seperas murang kali, maka cobi diantisipasi ti samemehna. Kan sholat telima kali sadinten sawengi. Unggal dinten gitu teras. Piraku teras-terasan orang tehusu. Orang teras-terasan rurusuhan. Kedah diantisipasi. Kumaha we carana umpamana sate acan sholat murang kali dikulemkeun heula, dibobokeun heula nya. Sehingga pas nuju bobo orang tiasa sholat kalawan tenang terurusuhan kitu tanya. Upami aya pidameleun boh masak boh nyese sagala rupi, cobi diatur waktosna supados henteu bentrok sareng waktos-waktos sholat. Pokona usahakan supados waktos sholat teh tenang tina sagala urusan dunia. Eta nu kahiji. Kaduana cobinya seueurkeun maca Al-Qur'an, ngapalkeun nambi hafalan Qur'an surat-surat nu kararitu. Katiluna ngadoa oge. Kaopatna sering tolabul ilmi sigah kieu. Nya. Tangeunaan kumaha cara ngaraih kahusuan dina salat ku urang tos dibahas nalika daurah Ramadan tos 2 tahun berturut-turut. Mangawe didownload dina internet atanapi dina web site Radio Roja Bandung oge aya kiat-kiat ngaraih kahusuan. Kitu nya. Teras tadi request Ibu Ai di Cimahi tu salam ti Umum Misda ayeuna putrana oge diwulang ku Bu Ai, ibuna oge kapungkur sorna. Mangga tos dijogikeun. Yes, hatur nuhun Ustaz kana walarnana. Aya penelpon deui tos lebet. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Jaka ya. Ah, oh. Pak Jaka di Kopo, Pak Jaka nya. Sayati. Sayati. Kumaha damang Pak Jaka? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah barakallahu hati Ustaz sadayana. Nah, tadi saya kan ngalami. Alhamdulillah. Iya Pak Ustaz, aya pancaraosan. Hayang terang ciri-ciri nasihat. Tadi tos seueur pisan dina di Indonesia lah gitu. Semua. Hayang terang tak ciri-ciri ini teh. Nah, kumaha sahadatna, kumaha sholatna, naon bacaanana gitu. Semua. Tak gitu dah. Iya. Hatur nuhun sadayana. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jaka di Sayati Kopo barakallahu fiik. Kumaha ciri-ciri Syiah? Di Indonesia Pak Jaka lepat sesah. Sebab maranehanna nuju masa-masa taqiyah nya. Anapun di negara-negara sanes anu memang dibebaskan. Atanapi lamun orang haji atanapi umroh tiasa kapendak. Kahiji upami sholat alim dina luhuran karpet. Tapi dina luhuran keramik. Sabab marehna netarakan tesah sujud upami kahalangan. Kedah langsung tina tanah. Atanapi tina bahan anu ngandung unsur tanah. Sepertos tehel keramik etama ngandung unsur tanahnya. Ari karpet mah henteu. Upami memang kapaksa maranehana tegaduh tempat dinu kitu teras aino karpet nyandak benda naon wae anu aya sur maranehana unsur tanah kalebet tisu. Nah upami tisu na umpa katebak angin nuju tati diudah gitu teh. Cim kering mah kantos ninggal langsung kitu. Atau napi kantos umpamanehanana nyimpen tisu dinya tisu na teh aya tanehan. Ta tisu. Tanuju tati aya jalmi ngarangkung nincak eta tisu, napal dina dampalna. Diudag atuh, nuju salat diudag. Eta nu kahiji. Kadua, kadang nya orang-orang Syiah dina salat Allahu Akbar ngarumbay ka handap. Jadi nuju maca iftitah, nuju maca al-fatihah, henteu sidak, tapi ngarumbay ka handap. Syiah kitu, tapi teu sadayana anu kitu teh Syiah. Madhab Maliki oge kitu. Ye takbir Allahu Akbar teh ngarumbay. Tah, ieu di Qatar, di Oman seueur anu kitu. Seueur janten begitu takbir Allahu Akbar ngarumbay bari babacaan iftitah sareng al-fatihah teh. Eta Maliki. Tapi Syiah oge kitu. Janten setiap Syiah kitu, tapi teu setiap anu kitu teh Syiah. Aya madhab Maliki anu oge anti Syiah, oge kitu salatna. Nah, tapi upami di Saudi umpama nuju umroh atawa napi nuju haji aya jalmi nu kitu Allahu Akbar ngarumbay, ya mungkin eta Syiah, mungkin Maliki. Nya. Tah anapun di Indonesia kumargi marana teh ngagaduhan jurus taqiyah. Taqiyah teh pura-pura. Maka marana ngalebur nuturkeun kabiasaan umumna kaum muslimin. Dan teh nuju salat teu nyandak taneuh. Nuju salat takbir Allahu Akbar sidakap da batur oge saridakep kitu tanya. Sehingga seorang susah ninggalina. Mungka pendak tina naon tina obrolan. Obrolan nyebutkan Ali kusebutan Imam Ali. Yen Ali bin Abi Thalib imam kaum muslimin dina mangsana leres. Tapi nahan Ali ka Abu Bakar, Umar, Utsman tara disebut Imam Abu Bakar, Imam Utsman, Imam Umar enggak teu pernah. Sehingga mungku ka Ali we Ali bin Abi Thalib. Nya. Muawiyah imam sanes, Muawiyah imam dina masana, tapi disebut Muawiyah imam Muawiyah, Imam Umar bin Abdul Aziz para aranjeuna imam. Jadi dihususkeunana nyebut imam ka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an eta pengagungan secara khusus, pengkultusan secara khusus. Eta atanapi nyebut Imam Ali karamallahu wajha. Mudah-mudahan Allah ngamulyakeun wajahna. Yen doa eta sae kanggo Ali leres, tapi nah khusus Ali. Nah ka Abu Bakar ka Umar teu nyebutkeun Abu Bakar karamallahu wajha. Umar oge kitu, sahabat anu sanes oge kitu, kitu nya. Teu pernah khusus ka Ali. Ieu kultus, ieu ta'zimul khas li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tah, eta ciri-ciri umum Syiah. Tanya, janten biasana Syiah teh nembe ka pendak tina obrolan. Muji-muji Ali, muji ahlul bait, muji-muji ngutip-ngutip umpamana imam-imam maranehan ngutip-ngutip tokohna Tabatabai, Khomeini kitunya, teras Ja'far Subhani, Ali Sariati gitu tanya. Ta eta ngutip-ngutip nukarar itu sareng seueur berfilsafat. Eta diantara sababaraha ciri tina Syiah anu upami sepintas mah urang moal terang yen eta teh Syiah. Wallahu a'lam bissawab. Mangga. Ya, syukran Ustaz karena warnana. Ana penelpon ini tos ngantos. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Neng Mirna, mangga. Mohon barakallahu fiik, Pak Ustaz. Fiik barakallah. Pak Ustaz, apakah leres lamun misalkan niat anu bade nikah teh hoyong nyalametkeun diri supados teu ka terjerumus gitu karena dosa-dosa fitnah gitu. Terus apakah aya syariat-syariatna anu bade nikah gitu, maksudnya ahwat bade nikah gitu, syarat-syaratna gitu aja. Ya gitu Ustaz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mah curhat mereneng Mirna ya. Kamari nelepon naros eta oge. Aya anu kaitan nasareng eta masalah nikah. Masalah orang tua katang kamari mah ya. Iya Neng Mirna di Cipadalarang. Barakallahu fiik. Kahiji leres teu niat nikah kanggo nyelamatkeun diri. Leres pisan. Jalmi anu kitu bakal ditulungan ku Allah. Ya. Thalathatun ayatilu golongan jalmi yajibu alallahi nasruhum. Nya wajib kanggo Allah nulungan maranehanana. Nulungan tilu golongan jalmi ya. Nukahiji al-mujahid. Mujahid jalan Allah. Nukadua an-nakih yabghil afaf. Jalmi anu nikah dina raraga ngajaga kehormatan diri. Ngajaga kamulian dirina tina dosa. Lamun teu nikah bakal digebrus kana dosa. Khususna dosa zina tangtosna wae. Minimalna zina mata ya, zina hate pikiran sareng panangan sampean umpamana tos gaduh kabogoh kitu tanya. Da emut wae umpamana wae. Terus upaya pendak jelas mata pateuteup nya. Perasaan komo deui asa ngapung ngawang-ngawang sanajan teu boga jangjang. Terus mungkin pacepeng kitu tanya. Sanas dinurame. Tetap eta kalebet digebrus karena zina anggota badan sajabi faraj. Dosa henteu, dosa. Alit ageng, badag sanes ageng deui nya. Naon sababna? Sabab ngalanggar ayat. Allah netelakeun kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. An-Nur 30. Ayat 31 kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Ucapkeun ka jalma mukmin pameget kedah tungkul. Istri oge kedah tungkul ulah pateuteup. Upa tetep ngalanggar ayat ieu. Nya. Kamari langkung ti eta. Kamari pacepeng pagandeng-gandeng kitu nya. Sareus pagandeng ku sora gandengan teh naon? Pa ya pagandeng-gandeng tapanangan. Ta eta dosa. Ngalanggar ayat, ngalanggar hadis. Dina raraga nyalametkeun diri tina dosa-dosa eta mending nikah. Maka sae pisan eta jadi ibadah bobogohan saatos nikah langkung seru teu aya batasan tur langkung membahagiakannya henteu dosa malah pahalaan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nya. Nu kitu jalmi anu kitu bakal ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Salah sawisna annaki yabgil afaf jalmi anu nikah kusabab hoyong miara kehormatan dirina tina dosa-dosa sareng kamaksiatan. Tah kitu. Janten leres eta Neng Mirna nya upami tos gaduh calon saenggal-enggalna nikah, ulah ngantep diri digebrus karena dosa berkepanjangan. Hanas tos dosa bobogohan tos lami pek teh putus di tengah jalan deh nya. Eta nu kahiji. Kadua, syarat naon nu kedah disiapkeun ku ahwat anu bade nikah. Syarat nu kahiji tangtosna kedah aya calon. Mun teu aya calon nikah kasaha tuh na kadomba. Tak calona milari anu sae nya, maksana saya fisik, saya agamana. Kasep ganteng benghar tapi pika sebelen mah aduh bakal ribet, bakal awet tapi rajet kene. Bahkan mungkin wae putus di tengah jalan. Jadi tinggal agamana sanes tinggal rupana, kakayaanana, pendidikanana sanes, tapi tinggal nuh kahiji agama sareng akhlakna. Nya. Kadua naon-naon anu kedah disiapkeun ta ieu Neng Mirna engke cobi ngiringan daurah wajibatul mar'ah muslimah nya dinten Sabtu sareng dinten Ahad di Masjid Raya Cipaganti engke urang bahas mangrupi jawaban tina Neng Mirna tadi. Wallahu a'lam. Ya aya patrasang langgungan SMS nu hampir sami sareng ieu Ustad nya. Imah ti ahwat malahan. Assalamualaikum Ustad, anak engkus di kopo bade tumaro saurna lamun teu nikah deik teu kalebet sunnah tapi niat mah atos mung sesah milarian ahwat nanu soleh. Teu nikah deui maksana tos gaduh bojo terus bade nikah deui kitu. Duka eta. Atawa atanapi duda mungkin mungkin. Saurna lamun teu nikah deui teu kalebet sunnah tapi niat mah atos mung sesah milarian ahwat. Iya, engkus di mana? Kopo tadi teh. Iya. Mohon di kopo. Barakallahu fik. Ya masih samar patarosana. Upami teu nikah deui teu kalebet sunnah. Mungkin aya dua. Mungkin duda, mungkin tos gaduh istri terus hoyong nikah deui kitu. Tapi kemungkinan manu kadua ieu. Mungkin gaduh istri terus hoyong nikah deui. Laras teu upami teu nikah deui teu poligami teu taandud kitu nya. Teu kalebet sunnah. Nah, halaras poligami teh kalebet sunnah. Iya. Engku sareng para pendengar Radio Roja Bandung di mana we ayana. Ieu patarosan anu paling sensitif. Ibu-ibu pasti rancung kumaha jawaban ustad. Kahiji memang aya hiji buku yang nu ditulis ku Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah, judulna Fadlu Ta'addudiz Zaujat. Hartosna keutamaan berpoligami. Nya. Anu intina hukum asal poligami afdol, sunnah diparentahkan sakumaha pidauh Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Nikahi ku anjeun istri-istri anu ku anjeun dipikasuka 2, 3 atawa nepi 4. Dua heula. Cana siji. Parentahna dua heula. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Lamun anjeun khawatir sieun kitunya teu tiasa adil maka nambah hiji. Adil nu dimaksa di dieu sanes adil dina kasih sayang tapi adil dina masalah lahiriah boh giliran waktos atawa napi nafkah. Anapun kadar kanyaah mah pasti benten. Tergantung istrina boh kaayaan fisikna boh kaayaan akhlakna naon sikapna kacaroge. Langkung bager sanos butut umpamana nya. Tapi bager ya di langkung dipikanya ah kucaroge. Gulis kawanti-wanti endah kabina-bina tapi pika sebelen. Nya manyun pendak baeut beketut sesentak porongos damalnya ah atuh. Tah eta anu kahijina. Anu kahijina netelakeun Al-Qur'an marintahkeun dua heula. Kitu deh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Para sahabat gaduh istri salapan. Satuasan lungsur ayat ngeunaan la wajib opat. Satus lungsur eta sahabat naros ya Rasulullah abdi gaduh salapan kumasur Nabi candak opat ceraikeun sesana. Tur Nabi sallallahu alaihi wasallam masian wejangan anu langkung maslahat anjeunna netelakeun candak opat. Henteu canak hiji, lamun kurang keneh mangga 2, 3, 4, saya ceraikan saya. Henteu kitu, tapi canak 4 ceraikan saya sana. Eta hukum asal. Anu satrasna hukum berkembang saluyu berubah saluyu sareng naon, sareng kondisi jalmi anu bade nikah eta. Upami nya ku istri anu hiji ieu teu cekap. Tur upami teu nikah deui bakal dihariwangkeun bakal digebrus deui kana kamaksiatan nya. Sabab naon? Sabab umpamana syahwatna kirang tersalur ka isi anu aya. Teras godaan luar biasa, kesempatan kanggo bermaksiat ageung, kamampuan aya. Lamun henteu nikah deui teh bahaya, maka ieu jasa wajib nikah deui. Tibatan digebrus kana kamaksiatan, kana zina umpamana waliyadzubillah. Eta nu kahiji. Kadua, upami kondisina ku gaduh istri hiji tos cekap. Nya, istrina masih tiasa nyumponan sagala pangabutuh biologisna. Terus upami teu nikah deui moal. Moal digebrus kana kamaksiatan. Kitu tanya. Moal. Tah terus upami maksa ke nikah deui bakal timbul madarat. Naon madaratna wah seueur mungkin istriku sabab teu acan kabina salam ieu ngamuk-ngamuk. Putrana oge tiasa-tiasa jadi mikangewa ka bapana. Kumitoha oge diseuseulan. Nya, teras tatangga pokona mah janten madarat, maka ulah. Anjeunna hoyong ngamalkeun nu sunnah tapi nimbulkeun ka madaratan, teu kengeng. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalmil masalih. Nolak madarat kedah langkung di nomor hijikeun tibatan ngaraih maslahat. Umpamana wae nya hiji jalmi ikhwan umpamananya sok ngaos sok naon ngaguruan boh ikro di masjid di madrasah kitu nya. Kadang-kadang ceramah ka ibu-ibu raresepeun kitu tanya. Hiji waktos nikah deui. Bubar eta sakolana. Bubar teh anu ngaos deui. Ibu-ibuna oh tong ngaji ka dinya pikasebeleun. Begitu yang ke AWW, umpamana wainya. Tah, kamaslahatan dakwah dipicen ku sabab poligami. Poligami utama, afdol. Tapi ku ngalakukan afdol, ngalantarankan perkara-perkara anu langkung saya jadi seperti kepentingan dakwah, jadi hilang musnah sama sekali. Maka tekengeng upami dugikan kaki itu. Ya kondisi nuka dua. Kondisi nu katilu eta pamegat gaduh istri nya. Istrina tiasa nyumponan sagala kabutuh biologisna. Tur ieu jalmi tiasa nahan diri tina kamaksiatan. Tapi lamun ieu nikah deui langkung sae. Dijamin moal tigebrus kana kamaksiatan. Istrina oge umpamana wae ngadukung mangga lah demi kebahagiaan si Akang mangga kitu upami kitu mah nya. Terus umpamana wae langkung positif dampakna ieu jalmi sanes tokoh. Jadi masyarakat moal aya reaksina naon umpamana wae nya. Ibadah janten tambah sumangat kitu tanya, akhlakna tambah sae, maka ieu jalmi sunnah nikah deui. Lamun memang teu madarat sigah kitu. Takumargi kitu sanos hukum asal nikah deui teh sunnah, tapi tinggal efek anu ditimbulkeunana. Lamun ngamalkeun anu sunnah tiasa nimbulkeun perkara madarat, maka hindarkeun. Saperos Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika salat, teras goak teh budak ngagoak saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuring teh hoyong pisan manjangkeun ieu salat. Tapi pas aya budak ngagoak kukuring dipercepat sebab alim ibuna kaganggu ku goakan eta budak. Manjangkeun salat afdol. Tapi upami nu afdol ieu dilakukeun tiasa nimbulkeun madarat ku Nabi nu afdol ieu dikantunkeun. Dikantunkeun we, diringkaskeun eta salat kanggo naon? Kanggo ngahindarkeun ka madaratan anu ditimbulkeun tina hal eta. Kitu tah engkus wallahu alam bisawab. Mangga deui. Iya, hatur nuhun Ustaz karena walrenana aya patarosan ngalakukan SMS. Oh ya, penelpon. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak, Ibu. Mangga Bapak, Ibu terus lebat. Halo. Dikantunkan heula sigana teleponna radiona tah. Radiona masih ieu. Tutup heula tah. Pak Tarosan ngalangkungan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha upami aya jalmi anu masih ngalaksanakeun kabid'ahan tos diingetkeun tapi alim hijrah tina eta ibadah kusabab da ieu teh sae sareng guruna nyareos kitu. Kumaha sikap urang ka jalmi nu kieu? Jazakillah khair. Iya, wa jazakillahu khaira ti ahwat sigananya. Iya. Sadaya jalmi nu ngalaksanakeun kabid'ahan pasti nganggap eta teh sae. Moal aya anu nganggap awon terus tetep dilaksanakeun nya. Pasti nganggap sae, pasti guru nu ngajelaskeun kitu. Nu ku urang kada dilakukeun argumentasina dipatahkeun heula. Sae teh saur saha kitu nya. Cing ayeuna salat subuh 3 rakaat. Rakaat nu katilu sae awon. Taros. Di mana awana cing rokaat nu katilu? Eusina naon sok rokaat nu katilu? Al-Fatihah, surat, ruku, sujud. Teu aya nu kawon, teu aya nu awana. Kengeng teh dilakukeun. Teu kengeng atuhnya. Cing ayeuna umpamana dina sujud, maca ayat kursi atau maca surah Yasin? Saya teh surah Yasin. Saya saha nu wantun nyebatkeun surah Yasin teh awon. Tiasa kafir eta jalmi. Upami nyebutkan ayat kursi atau napi surah Yasin awon. Cing baca dina sujud. Upami mang sae. Kasih ente. Dekaci itu. Jadi setiap anu sae kenging diterapkan sakahoyong urang. Da agama mah kagungan Allah sareng Rasulna sanes kagungan urang sehingga urang bebas ngutak ngatik nambah ngurang ngarobah. Nya agama mah sanes bikinan kiai. Sanes bikinan ulama, sanes bikinan jalmi. Tapi agama mati Allah sareng ti Rasulna. Sor Allah sareng Rasulna kitu atus kitu. Ulah ditambih dikurang dirobih. Tanambih ngurang ngarobih eta disebut kabinahan teh. Jadi argumentasi nawe dipatahkeun sehingga eta jalmi ngartosnya. Jadi saya atana pi awana sanes numutkeun kiai, sanes numutkeun guru, tapi numutkeun Allah sareng Rasulna. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz kana ulahanna atas aya penelpon. Wah, terus putus. Ka Bapak cobian nelpon deh, Bapak. Halo? Ah, terus putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Halo. Iya, mangga terus lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang padahal Abdi. Saha? Padadan. Padadan di mana? Di Holis, Ustaz. Ah, mangga. Padadan di Holis. Ustaz. Ya. Salam. Oke, narasian ya, Ustaz. Dina dauro nukap ngukur, Ustaz tanto sebatkan. Salat sunate sange damal anu wajib kirang kutu gitu kan salat sunate. Tak cuma apa mi salat dina salat sunate kirang kutu deh. Nah, sekarang kedua Pak Ustaz. Di desa Abdi gitu nya ayah ngelatihan salat sunate tepat salat subuh nang ikunus gitu kan. Cuma tak ayah iya nate Pak Ustaz. Iya. Ya, itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan di Holis. Berarti dia peserta daurah pengintanya atau ngupingkan di radio oke, Pak. Iya, terus dijelaskan yen salat sunat panambah segala kakirangan na salat fardu. Mungkin na salat fardu orang seur kakirangan kirang ikhlas, kirang khusyuknya, kirang laras dina gerakan-gerakan nana. Waktosna mungkin henteu di awal waktu kitu tanya, seur bolongna. Ditambal ku naon? Ditambal ku salat sunat. Kumaha ena upami sholat sunat noge sami gitu nyata khusyuk gitu tanya nyakirang leres. Kumaha ta? Nah upami memang sholat sunat noge kirang khusyuk kirang leres berarti daya tambal noge henteu maksimal. Ayahnya efek positif tapi maksimal atau napi minimal na. Pengaruh eta sholat sunat karena nambal kakirangan na sholat fardu gumantung karena kualitas na sholat sunat orang. Upami langkung husu langkung saya berarti daya panambalna langkung saya oge. Kemargi gitu sanaos umpamana orang ngaraos kirang husu tesawi ya sholat sunat tuh emang enggak. Ulah rugikan ka efkir ah percuma sholat sunat oge ya. Tetiasa husu mal dianggap mal tetiasa dianggap nambah. Ulah gitu. Mangga sholat sunat sanos kirang husu langkung saya dilakukan tibatan teu sholat sunat sama sekali. Maka tetap eta bakal masihan panambal kanggo bolong-bolong tina sholat fardu mangrupi kakirangan sanaos daya tambalna teu ageng. Tapi minimal ayalah pengaruh positif kana ibadah urang, kana hate urang, kana naon namina catatan amal kasayan urang kana ngagugurkeun dosa-dosa urangnya. Jantan langkung husu langkung berkualitas eta langkung sae tapi ulah dikantunkeun nu salat sunat eta teh kusabab ngaraos teu tiasa husu atawa napi kirang husu tetap lakukeunnya. Eta anu kahiji. Kadua, aya salat Jumat nganggo kunut. Mungkin, ya mungkin. Sanes kunut siga kunut subuh, tapi disebat nate kunut tolak bala. Kanggo nolak bala. Esina naon esina supaya sitebihkan kana balai. Tah terus nalika nebihkan ngadoa supaya sitebihkan tina balai, si dampal panangan nate dibalikkan ke payun. Sabab sahur nate naon nolak. Nolak naon, nolak balai, jadi ditah dibalikin. Eta ku otak. Kahiji, nye, ngalakukan kunut kajabi, kunut nazilah, kunut witir, maka te ayah contoh nati Nabi SAW. Anu ayah contoh nati mengukur dua kunut. Kunut naon, kahiji kunut nazilah, sasih lamina, upami ayah masalah. Tur te dina sholat subuh, sarang jumat, tunggu tina setiap sholat. Nuka duana kunut witir dina sholat witir dina Ramadan hungkul ay dina tahajud sadinten mata disunahkan sunat witir kunut witir. Tos weh anapun sholat subuh diiktilafkan ku para ulama. Imam Syafi'i natelakan sunnah tapi imam-imam manusalesna natelakan itu disyariatkan. Terus dibahas ku orang yang sunnah na kunut subuh nungutin Imam Syafi'i didasarkan ku sabab ayana hadis do'if ngenaan masalah eta. Tur hadis do'if tetiasa dianggo kanggo ngamalkan hiji amalan ibadah. Anapun saja biti eta imam numanawai oge te pernah nyontokkan kunut tolak bala dina sholat Jumat, dina sholat duhur, dina sholat maghrib gitu tanya. Maka ulah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran hatur nuhun Ustaz karena walaranana aya penelpon terakhir panginten. Ya, terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Halo. Iya, ya, Mangga. Halo. Mangga, Mangga atas Pak. Selamat, iya. Pak. Iya, Pak. Saha? Pak Husen. Pak Husen, Mangga Pak Husen. Pak Husen, Mangga Pak Husen. Bade itu, Pak. Mangga. Iya, masalah netepan doa bacaan netepan. Iya teh kan benten-benten cina ngawitan iya ngawitan iftitah kunut ya iftitah ya ngawitan iftitah terus benten benten-benten ayah nu nganggo Allahumma ba'id baini ayah nu nganggo kabirau ge ayah 2 rupiah kabirau ge ayah nu dikawitan ku Allah Akbar kabirau terus ayah anu kawitan kawitan anakku wajah tuh nya terus dina terus dibuka doa bacaan ruku terus benten deui rupi aya sabar rupina deui terus dibuka tahiyat tahiyat ge aya benten aya nu atahiyat tumu barokatu wa salawatu wa ta'ibatu ayya dayu atahiyatu mubarokatu wa salawatu mohon itunya mohon sanana pak kumaha eta nu dianggo nu mana laras abdi teh ngaos ka sabara-bara ieu aya di Muhammadiyah aya di NU aya di ieu benten-benten benten mana anu dianggo na anu salarasna kada dianggo iya mohon assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Husen, mungkin diselacau kenehnya. Ya, barakallahu fiik. Laras bacaan salat benten. Naon margina? Margina dicontohkeun ku Nabi oge henteu hiji. Contoh iftitah aya anu Allahumma ba'in baini wa baina. Eta sahih laras riwayat Imam Bukhari. Kenging diamalkeun. Aya oge anu umpamana subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka eta oge kenging sahih mangga diamalkeun. Aya oge umpamana salat tahajud dina doa iftitahna umpamana Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidznik innaka yahdi ila sirati mustaqim. Ya, eta kenging oge. Sadayana sahih. Urang mangga bade maca nu ieu, maca nu itu salami eta teh aya hadis anu sahih ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitu deui nalika ruku aya subhana rabbiyal azim hungkul 3 kali minimalna tiasa dugikeun ka 10 kali nya. Eta sahih. Aya oge anu subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Eta oge sahih. Aya oge anu nganggo wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Hadisna hasan. Hadis anu nganggo wa bihamdihi hasan. Kenging tadi anggo kenging mangga. Bade subhana rabbiyal azim hungkul mangga. Tong nganggo hungkul tapi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya hariwang bisi di disalahpahami. Oh, sar usar ge subhana rabbiyal rabbiyal subhana rabbiyal azim hungkul, subhana rabbiyal azim hungkul. Enggak hungkul. Hungkulna mah ulah dicandak. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi tiasa oge nganggo bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Hadisna hasan. Mangga. Tah salami doa-doa eta aya hadisna ti Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih mangga diamalkeun. Bade itu mangga bade ieu mangga. Anu teu kenging diamalkeun teh nya. Doa anu ku Nabi teu diajarkeun atanapi diajarkeun tapi dina hadis anu dhaif. Dhaif hadis anu dhaif teu kenging dianggo. Dina masalah ibadah nya. Atanapi digabung itu sareng ieu dihijikeun jadi di ngadamel doa enggal gabungan tinu itu sareng tinu ieu teu kenging eta talfiq namina nya. Tah ayeuna mana anu leres salami eta aya hadisna anu sahih berarti eta leres mangga diamalkeun ku urang. Kitu jadi Pak Husen urang teu tiasa mana atuh nu leres seueur anu leres teh. Hadisna sahih. Aya anu lepat, aya anu lepat. Sabaras umpamana doa iftitah ti awal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatasama. Ta eta gabungan tina doa itu sareng doanya digabung jadi hiji kumaha urang eta anu teu kengeng. Ha doa anu nembe nya. Aya hadisna tina dua hadis tapi penggabungan tina dua hadis eta teu kengeng. Sanak itu atau nepi sanak ru ya ulah digabungkeun ku urang dua nana kitu tanya. Janten hiji doa anu baru hasil penggabungan urang tina dua atau napi tilu hadis. Eta anu teu kenging. Sanak hadis itu atau napi sanak hadis ieu anu dua nana oge umpamana sohih, mangga amalkeun bade eta teras-terasan bade urang guntas-gentos kadang-kadang maca nu ieu, kadang-kadang maca nu itu iftitahna teh nya mangga salami eta sohih mangga. Salami eta naon dicontokkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitu panginten Pak Husein. Ya para wargi sadayana, waktosna ayeuna tos saep tos langkung ti setengah dalapan cekap kanggo ayeuna masakieu we heula. Insyaallah engke urang tepang deui dina sonten kanggo ngabahas masalah tauhid anu langsung disiarkeun ku Roja Cileungsi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.